Indonesiaku, kasih sayangku, tak habis rasa untuk mengenangmu. Tak pernah cukup keringat berbakti bagimu. Indonesiaku, kasih sayangku, tumpah darahku, tak akan pernah kutinggalkan kau. Belajar merajut cinta denganmu. Bagaimana hidupku supaya bermakna untukmu, sehingga goresan-goresan penaku di telapak tanganmu tampak nyata, terbaca tak terbantah. Cintaku hanya untukmu. Aku berjanji untuk setia, tak mengobral cinta, hanya dalam runtut kata, seperti banyak orang melakukannya. Tapi aku akan mengukirnya dalam tindakan nyata, supaya tak lekang dari hatimu. Indonesiaku, kasih sayangku, tak berhenti cintaku untukmu, terus mengalir sepanjang waktu, bergulir mengarah ke tempat yang semestinya, sehingga hidup menyenangkan hatimu. Ah, kasih sayangku, bukan angka, tapi kesetiaan yang layak dipercaya. Kasih sayangku, juga bukan hanya susunan-susunan kata. Karena aku tahu, kau tak mudah tertipu, sekalipun aku sering berpikir kau menelan umpanku. Tapi Indonesiaku, kasih sayangku, tak akan kurendahkan diriku dengan memberimu janji palsu. Tak akan kuhina diriku mengukurmu dengan angka dan hanya menaburimu dengan kata-kata. Cintaku, cintaku, biar waktu yang mengujinya dan kau melihat fakta. Doakan aku, Indonesiaku, supaya nyata cinta tak terganggu oleh cuaca apapun juga. Bersama saya, Bigman Sirait.